الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واضطرار الأسنان. jadi tak kala musannif kita Syekh Abu Suja' rahimahullah ta'ala, dia sebut hanya tiga perkara saja yang dikira sunat mu'akkad bersugi padanya, yang dia kata wa huwa fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaba. Lepas tu bukan hanya tiga perkara itu saja. Sebab itulah syarah kita tambah dengan kata wa yata'akkadu aidan, dan kuat ia juga. Wa yata'akkadu dan kuat ia ya as-siwa, dengan mana al-istiyak bersugi. Dan kuat ia apa al-istia, maknanya kita nak kedil lagi istihbabul istia, nak kedil lagi boleh. Dan kuat ia sunat bersugi, nak betul tu, betul, bukan kuat diri bersugi, betul sunat tu. Ia sunat, dia ada kuat, ada kuat-kuat, tutup tu, syarat tutup tu, kuat, kuat-kuat, hak kuat tu fadilat banyak sikit. Hak tutup kuat-kuat tu fadilat kuat. Tapi tak wajib. Maka di sini ni wa yata'akkadu tu nak asal klik pada istia kepada siwa al-istia. Tapi nak mana betul istihbab. Maka kita kata gini wa yata'akkadu kalau tak tu lagi wa yata'akkadu ay istihbabus siwak. Kalau kita letak dah wa yata'akkadu ayis siwa ay, sekali lagi ayis tihbabuhu, jadi panjang kalah lah sikit. Senang tak? Wa yata'akkadu ayis tihbabul ayis tihbabul siwak, dan kuat ia sunat bersugi tu aidan juga. Apa juga? Hasiah kata ay kama yata'akkadu fi hazihi salasati, sebagaimana kuat ia sunat usugi pada tiga tempat hak telah musannif sebut tu lah. Kalau gitu faqaulul musannifi, maka perkataan musannif kata fi salasati mawadi'a tu hak sunat mu'akkad tu laisa biqaidin lah, bukan jadi kaid dak lah. Bukan kata kalau jadi kaid makna tidak ada dah lain pada tiga tu, hanya tiga perkara itu saja. Itu orang panggil kaid. Ini tak bukan jadi kaid. Bila bukan jadi kaid ke, aifala mafhuma lahu lah, tidak ada mafhum sebalik lah. Bila tidak ada mafhum sebalik, cuma tanggung hak musannif kata tiga, maknanya dia nak sebut tiga di sini, tidak nafi ada lagi. Maksud kita itu panggil laisa biqaidin. Tak kala laisa biqaidin, aifala mafhuma lah, tidak ada mafhum baginya. Dah kait bukan kait, tak ada mafhum bagi kait. Bila tak ada mafhum bagi kait, bukan arti tiga, bukan arti kata tiga ini saja, tak ada dan yang lain. Ada panggil mafhum lah tu. Tak ada mafhum bagi kait dia. Dan kuatlah ia istihbabus siwa aidan fi ghairi salasatil mazkurati. Salasati tu jatuh titik ta tu. Fi ghairi salasatil, titik tu tak ada naskah ni. Pada lain daripada tiga yang tersebut, yang telah disebut, yang fi kalamil musannif al-madhkurah, ay fi kalamil musannif, yang sebut dalam kalam musannif kita tu. Gapo lagi ghairi tu? Ha, nak bayan betul ghairi. Atau asyah wayak juga. Bayanul li ghairi thalathatil mazkurati. Ha, apa tu lain pada tiga? Mimma, daripada barang. Huwa, yang ialah barang. Ha, barang sini kena ke istihbab siwak lah. Ha, sunat bersugi. Ha, apa dia? Yang disebut akan dia fil mutawwalati. Ha, yang disebut pada, maknanya kalau kita pergi ni mulut lagi, mimma huwa, daripada barang. Muraknya barang tu tepat-tepat, tepat-tepat bersugi lah. Ha, mimma huwa, daripada barang. Apa barang? Mawdi'i siwa. Ha, tepat-tepat sugi itulah. Kan nak kata dengan jamak, mawdi'i siwa. Daripada barang tepat-tepat sugi yang disebut fil mutawwalati, dalam kitab panjang-panjang perkaraan kita besar-besar sikit kak, dia sebut lagi lah. Sini dia rekah, dia pendek sikit ni, jadi sebut tak banyak. Cuma syarat kita bawa mari misal boleh dua. Lepas tu dia isyarat dengan misal tu, mana ada lagi lah isyarat dengan kah tu. Seperti apa? Ka qira'atil qur'ani. Thumma huwa mazkurun tu. Lepas tu kita nak kedek boleh. Ka istihbabis siwak inda qira'atil qur'an. Tu dia. Seperti sunat bersugi ketika baca Quran, makna ketika nak baca Quran. Itu masalah sunat muakkad juga tu. Satu lagi, wafiraril asnani. Ini ba'if ilal. Kita dah mengaji sorah. If'alla yaf'allu if'ilalan. Ihmarra yahmarruh mirara. Ada misal dalam sorah tanu. Ini jalan ni. Isfarra yasfarru if'alla yaf'allu asluhu isfarara yasfariru. Kedah sorah kita berjaga. Mana kalau masdar klik asal isfirari. Dia pun kata hakil idgham. tak boleh nak idgham lah ni. Isfiraril asnan, dan ketika kuning gigi. Kuning-kuning gigi. Tu sunat muakkadah juga bersugi. Wasfiraril asnan, ketika kuning segala gigi-gigi tu. Jadi dua tu saja syekh kita di sini sebut. Hak lain pada hak kalam musannah dia sebut dua, campur dengan musannah jadi lima dah. Apa hak lagi? Hak lagi masuk lekah tu, masuk lekah tu seperti dipanggil kahlil misal, bukan kahlil istiqsa. Bukan kata dua ni tu tak ada dah lah. Campur dengan musannah tiga, lima. Lima ni je lah. Tak lagi, ada lagi. Dia syarat dengan misal. Sabit tu muhasi kita kata dalam qauluhu mimma huwa tu, dia kata wa qad massala lidzalika bimitsalain, wa qad massala, dan sungguhnya buat misal ia syarah lidzalika, bagi demikian, bagi ma huwa mazkur tu, ataupun tak di ghairi salasah. Itulah dia. Buat misal bagi demikian, demikian bagi ma huwa mazkur fil mutawwalat, ataupun bisa bagi ghairi thalathah, buat misal dengan dua misal saja. Qira'atil Quran dan isfiraril asnan, dua tu je. Lepas tu wa asyara bil kafi, dan telah isyarat ia syarah kita ni bil kafi dengan kah, dia kata seperti dia main seperti kah lil misal, kah lil tamsil tu, bukan sekadar hak sebut, ada lagi lah lain pada tu. Kalau hak tak ada dah lain pada hak sebut, dia panggil kah istiqsa'iyah. Tu isyarat ila baqiyatiha, isyarat kepada yang tinggal laginya. Yang tinggal lagi apa dia? Yang tinggal lagi daripada al-mazkurat tadi. Ila baqiyatiha, baqiyatil mazkurat. Yang tinggal lagi daripada yang telah disebut mari tu. Dua hal ni, campur tiga ni, lima hal lain pada tu yang tinggal lagi tu. Yang misal sini ka iradatin naumi, seperti ketika hendak tidur. Wa indal wudu'i, dan ketika ambil wuduk. Ketika ambil wuduk, patut dia khilaf tepat tu kata setengah sebelum pada basuh tangih. Kata setengahnya lepas basuh tangih. Maksud basuh tangih tu basuh tangih hak sekat pergelengi itulah. Tu. Ala kulliha panggil kata ketika ambil wuduk. Kalau kita tersui atas hak kawan kata sebelum tu, mana ketika nak ambil wuduk. Wa qira'atil hadithi, ketika apa dia baca hadis. Wa darsil ilmi, ketika mengajar ilmu. Dars ketika mengajar. Wa zikri, ketika berzikir. Wa inda dukhulil ka'bati, ni tak ada lah fakta ni, Mekah di Mekah jelah. Ketika nak masuk Kaabah, nak masuk ke Kaabah tu bi siap kelakuan tu. Wa inda dukhulil insani baitahu, ketika nak masuk seorang ke dalam rumahnya baitahu, maka bagi dukhuli ataupun dia panggil mimba bil hadz wal ifad, mana bi baitihi boleh. Ketika ketika nak masuk ke dalam rumahnya pergi. Wa inda jima'ihi li zaujatihi wa amatihi, ketika jimaknya ke isterinya dan sahyonya. Wa inda jima'ihi bi ikhwanihi, penambuh hamzah sikit, balik bawah. Dan ketika berhimpun nak berkumpul dengan saudara-saudaranya nak berhimpun. Wa indal abasi, ketika kita panggil dahaga. Wal ju'i, ketika lapar. Wa inda lihtidari, ketika nak mati. Bagi kita rasa nak mati kan? Tugi. Tahu kan? Nak mati. Ya adalah tanda-tanda. Ya zan-zan mari. Tengok Nabi SAW ketika dia ada sakit tu. Kan dia tidur, kan dia bangun. Kan minta air, ambil basuh muka. Ambil kayu sugi Aisyah. Sugi dekat yang nak mati. Itu ihtidar. Wa inda lihtidar. Dan ketika hampir mati. Dia kata itulah ihtidar di sini. Ini ketika hampir mati. Dengan zan-zan lah kita ni duk rasa. Ada kau berat, kau berat. Kita punya rasa. Orang tengok pun dia kenal dengan cara tanda tu lah. Tak tahu sungguhnya ajar masa mana kita sendiri pun. Hingga dia sakit je dia berasa. Tak kau kita ni. Dia berasa sepuluh. Dia berasa berat. Alakah. Kali kira persen ke air 30% dah. Air 20 dah weh. Duk berasa tengok orang sakit dah. Kadang-kadang kawan ni tak ada apa dah, tak ada lagi dah. Tu mana indah lihat kita sugi. Wa yuqalu, sambung sikit sabinya ihtidak ni. Dan dikatakan ada riwayat kata innahu bahwasanya apa dia tu siwak. Maknanya mana alistiak lah bersugi tu. Inda lihtidak dia panggil yusahilu khurujar ruhi. Ini kelebihan antara lain. Jadi bersugi ni memudah dia akan keluar roh. Dengan mana-mana. Dia terubik roh mudah kat tak sakit lah. Tu. Bukan makna kata memudah keluar pada mata. Kita tak saya mati lagi. Hidup bersugi. Waktu tak kecek dah pasal ajar dia tak mimpak semenek pun. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kadang-kadang dia mau cicah ngacur dia tak mati tak dapat jah. Tengok Sayyidina Bilal tu dia mau buat mati dah tu. Tindih batu besar atas perut nyawa pun tak boleh. Cuba kita gambarkan. Mati dah kira tak mati. Ikat tali di leher heret kat tengah panah. Aku heret berjewak mati. Tak mati. Tu nak ayat kata ajar tak sampai habis balik orang buat tu nak we mati tak mati. Tengok. Batu sutret layu. Apa bahasa gantung kaki, kat kaki nak atas palu tu, bawah tu pun pada, tak apa penyak lagi. Gantung kaki nak atas palu tu, bawah berkira. Darah turun ke muka pun berat dah. Apa tu buak-buak lagi, tak mati. Mulut tu ahad. Ha, adalah tu. Sah dia mana buat gano ke dia. Ahad. Nananya Allah satu. Allah satu. So panggil wak sepupak-pupak supaya tu layuk aje dah, tak tapi dah. Ha, tu buat minyak mana titik, tak mati dah nak buat. Ha, tak kedi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia tu Abu Bakar lagi minta belinya. Menjual kat aku lah, mati saja buat menjual kat aku, jadi rego. Ha, nanti harap mu nak nak buat video tu, eh tak turut dah mu. Pakai jual kat aku lah. Tu terkedewa senapa nak jual, jual. Tu jual kat Abu Bakar tu. Abu Bakar beli ambil lah bila tu. Ha, jadi sahaya tu. Bawa beli ambil tu dah kat bayar siap lah. Mereka buat apa? Aku merdeka lah. Dia tak ada mewak guna, tak pakai merdeka lalu. Banyak orang kena nyanyi Abu Bakar beli mik merdeka, beli bebas, beli bebas. Akhir orang ada nyanyi ke dia tu, bunuh diri lah sendiri tu, di perai badan. Habis jadi mati dengan tangan bila. Itu dia nyanyi korea sangat. Itulah. Jadi klik main ke sini nak ayak tu mana asalnya. Asal nak ayak kata masalah ajar lain. Bila dok ayak kata mudah keluar ruh, bukan erti tubik yang kita tak boleh mati tubik dari bila. Bukan gitu. Maknanya dia ruh tu payah tubik, sakit ceritanya. Dia tubik dengan mudah, jadi tak sakit. Nah, supaya nah, kita cabut apa-apa kejap dalam isi tak sakit lah. Kita sakit, kita luka kan. Lepas kita efek baru, waktu kita nak buat baru lah. Kaya lekat dengan isi, oh tak sakit. Pedih. Allah, air mata berat lah. Bila bubur, bak basuh, sen, dia lokah dia cap. Apa-apa tu lah. Bahaya gitu. Itu makna kata innahu bahwasanya al-istiyak inda al-ihtidar yusahilu khurujar ruh. Ingat apa? Kita diminta dalam doa, Allahumma hawwin lana sakaratil maut. Ya Allah, akan memudahkanlah bagi kami ni akan sakit mati, mabuk mati. Maknanya minta mati dengan mudah gitu. Siapa aja tu becah roh. Itu dia. Baik, itu satu di antara kelebihan dia. Sambung klik wafis sahari. Ketika sahur. Nak kata ketika sahur tak nak apa. Ketika sahur wa iradatil akli, dan ketika hendak makan. Nak makan tu pergi dulu. Wa ba'dal witri, lepas pada witri. Hak belum tu maksudnya kata ketika nak semayah, lepas witri. Wa iradatis safari, ketika nak turun tangga tu orang panggil nak musafir. Nak berjalan ke mana-mana. Wa indal qudumi minhu, dan ketika sampai daripada safar. Kita mari mana-mana safar ke rumah kita. Sugi, masya-Allah sungguh. Lepas tu banyak sahaja. Jadi kaya sugi kena bawa seumur. Ambil sekali beruh tu orang tak bawa. Kalau bawa pun dah boleh lebih kita. Bila nak beruh dia buka ambil dah. Kaya sugi hak ni bawa. Lepas nak bawa tu ada letak mana. Kadang-kadang dia kata letak di atas telinga. Habis tengah dia letak sini. Itu dia. Letak sini. Lekat malak di situ. Dia mahu letak rokok tu boleh situ. Dah itu kan. Hubung putih nak kau tak ada. Tak rokok telinga. Dia tengok orang berakhir. Dia letak di telinga. Takut tak ada nak ambil lebuh kutah. Terus lalu. Dah takut putus mualak. Mana dia buku lambat gorak-gorak. Mana dia lepas tu tak pula. So pula dia takut tak ada. Dia nak ayak dia berakhir sungguh. Takut tumuk. Ni pun betul dia. Baik. Kamu dia kira jika mari banyak ni. Takut bila banyak terlalu gak bawa pada tak ada sabuk lah. Lalu dia wipluwe lah. fa illam yaqdir fa illam yaqdir ala jami'i zalika, maka jika tidak kuasa ia syakhsun seorang, katakan seorang itu tak kuasa ala jami'i zalika atas semua zalikal mazku itu, atas semua yang demikian tu tak kuasa tu. Nah, kalau tak kuasa situ, jangan tinggal semualah. Istaqafil yaumi wal lailati marratan, bersugi ia seorang pada sehari semalam we adalah satu kali, jangan we lupa. Ha, ni boleh duduk lah. Tu dia. Ha, maknanya dalam sehari semalam tu we adalah sekali. Ha, tapi kita we jadi amal lah, hak jadi tabiat tu. Ha, hak tu belum pada kita mengaji agama orang kafir pun dia suki. Dia suki tengok duk kepin nanti kau jaga gigi. Ha, dia demo kira kau tu ya. Tunjuk gigi hak molat-molat tu pilih lah. Pilih orang hak gigi molat siap dah lah tunjuk. Kita pun tengok gigi molat. Dia pilih hak tu lah. Ya. Hak jeranggah je ada tunjuk lah hak tu tu. Itu ke? Supaya orang nak tunjuk rambut, pilih orang hak rambut nak molat tunjuk. Tengok Allah lah. Eh, lembut anak ku senar tempu tu lah. Nah, kita pun ha. Kita hak kerah tak nak buat lah weh. Gitu lah. Walau bagaimanapun nak rakyat kata ni cara targhib. Cara dunia dia mengkeping nak we orang tu berasa galak dan minat nak buat. Dia keping melalui TV lah, dia keping melalui radio lah. Ha, apa kita lihat agama ni? Ha, dari apa satu tu dek? Ha, keping tak jadi. Ha, keping masa tu dia payah. Tak faham nak keping dia mau boleh tunjuk menunjuk apa. Gitu. Ha, keping masa tu nak tunjuk-tunjuk dia payah. Dia nak kok ikhlas. Ha, payah agama ni. Ha, itu dah. Habis kita nak buat apa tu ruh hari ni buat gini, kita nak buat gini, kata ini nak kita alih, ini nak kita alih. Ah, sahabat tu bagi dunia ni mudah tarik, mudah tarik. Lepas kita bila orang ada takut ke Tuhan, tak nak pergi lagu tu nak buat takut-takut, nak buat takut-takut. Lepas tu ajar malu, nak buat malu-malu tak lagi. Dia kena takwi malu baru boleh buat. Lepas nak hilang malu nak lah nak, kena buat pening-pening dia sikit-sikit. Tah, iblis cawek, ha-ha, tak malu lah. Ha, itu dah. Ha, habis dia panggil susah. Susah. Ha, berarti kalau bila orang ada takwa, orang yang bila ada apa nama ni, sifat hayat, malu dia tak nak gila. Ha, cuma kita main mengaji tempat dia. Mengaji dalam kita ulama, ha, kita tengok Pak Hadis, Quran yang raya, baru dah jola. Pak petunjuk ke ada sini. Pak kita tunjuk TV apa ya? Ha, itu dah. Ha, ada ni tak apalah. Habis tu kata, cara tabiat tu hak tu ada, cuma nak jadi amal, nak jadi amal soleh. Hak ni kita tupu pada ni. Itulah dalam pengajian kitanya, suk tak leh dia kata we adalah sehari semalam tu sekali. Jangan we luputlah masalah kaedah-kaedah kita kata kan. Tu dia masalah kata apa dia, mala mala yudriku ma la yudraku kulluhu, ha, ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Ha, ada setengah kata, ada setengah kata la yudraku kullu. Ha, nah, maknanya barang yang tak didapati semuanya tidak ditinggal kebanyakannya. Ha, ada setengah kata, setengah kata tidak ditinggal semua, hanya ambil sekadar. Ha, kena ambil juga setengah-setengah. Ha, nah. Ha, itulah. Ha, ni pun selepas pada dia royak hak banyak-banyak ni, mai kata di akhir kalau tak kuasa atas buat semua, kata dia, we adalah sehari semalam tu sekali. Ha, supaya dah hadis ada royak kelebihan semata sebah, kalau kuasa buat tiap-tiap hari hasilalah. Ha, kalau tak mampu buat setiap hari, we ada seminggu sekali tak apa dah. Ha, tak mampu juga we ada sebulan sekali. Tak mampu juga we ada setahun sekali. Atau orang tua nak buat bila apa nama hari raya ni, dia mau pakat semaya tasbih. Bukan waktu dia duduk situ. Pakat buat. Lepas tu orang awal kata, oh raya ni, maya raya ni. Tu kena-kena kita royak lah. Kerana orang tua kita tu dia ajar nak kita buat amal, nak ajak maya tasbih. Apa we ada lah sekali setahun. Lepas nak buat masa mana? Jadi masa raya ni balik orang duduk berhimpung lagi lepas pada raya puasa. Tu kadang nak buat kerja pun kalau zaman dulu dia tak kerja lagi. Duduk puasa ni, tu duduk rehat. Lepas pada tu kan cukup puasa ni hari ke, nak panggil raya. Bukan sarok. Panggil raya. Raya nak buat apa? Di kubur sarok. Ada pakat maya sebeh weh. Nak semaya gitu tak panas hari turut orang panas. Haji ma'ah. Sahabat maizah sebeh ni, semayang tidak dituntut padanya berjemaah. Tapi harus berjemaah. Begitu, itu wajah. Itu sajalah. Tiba-tiba dia kata juga dalam hadis lagi, dia kata sekira kalau kita tak mampu juga nak buat setahun sekali, seumur hidup ada jugalah kecap semayang tersebeh. Nak juga seumur hidup. Tengok supaya tak lepas begitu saja. Ada mekianlah bab sugi ni kerana tu amal dia ke Allah seolah kali sugi dengan kita tak kira tangga. Seolah Allah nyonduk gitu. Baik. Wa fihi fadailu kathiratun. Hak ni kita kena tuju pada hadis hubungkan dengan fadilat. Yang panggil hadis fadail siwa, hadis cara kelebihan sakupak dengan sugi banyak sangat dia kata dia. Dan wa khisalun adidatun. Dan beberapa perkara banyak juga masa kita adi dan dia dibilang. Nah, ayat terbanyak juga yang terbilang. Nah, ayat tu beberapa perkara ia banyak. A'zamuha besar sekali, sebesar-besarnya yang lebih besar bagi fadail la khisalil adidah tu apa yang paling besar sekali? Annahu marbatul lirabbi. Ni hak besar sekali. Iaitu bahwasanya as-siwak bersugi itu ialah keredaan Tuhan. Ni hak besar sekali ni. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Amalan nampak ringan je tapi Allah redha. Maklum redha Allah mana in'am ataupun iradatul in'am. Tu keredaan daripada Allah ni besar lagi pada ampun. Keredaan ni besar lagi. ni hak paling besar sekali kelebihan sugi je paling marbatul lirabbi. Lagi pula muskhitatul lisyaitan. Memarah ia akan syaitan. Syaitan sakit hati. Apa kita disuruh lawan. Nak lawan bahasa lain. Kadang-kadang tak padan dengan kita. Sugi, marah dia, marah pun. Tu memarahkan dia. Tu dia. Lagi pula, dia panggil apa tu? Dia kena gini, tak kena saat ni. Dia kena baca turut ni. Mardatul lirrabbi sakhitayat khatu. Maskhatatul lisyaitan. Baca tu, baca apa nama? Masdar mimi. Kemarahan bagi syaitan. Matharatul lilfami. Dan kesucian bagi mulut. Tu hak zuhir sangat lah tu. Hak maksud suci mulut tu hak zuhir. Adapun kemarahan bagi syaitan ni bagi tak nampak. Begitu juga keredaan bagi Tuhan. Ni bagi tak dapat dengan secara zahir. Ni ra'id ni. Ada pun suci mulut. Tu zahir lah tu. Sabit kafir pun dia ada kafir sangat. Lagi pula. Ni jika isi fa'in adalah. Mutayyibun linukhah. Kita panggil membaik. Mengharumkan bau mulut. Nukhah ni asal mana bau busuk mulut tu. Lagi pula musaffin. Musaffin. Ternyata kata isi fa'in dah tu. Asluhu musaffiyun yahzah tu bait membersihkan lil khilqah. Kita nak panggil apa asal kejadian asal kejadian tu panggil khilqah. Boleh letak dia kalau tak letak dia perangai menyucikan. Dan lagi pula muzakkin. Asluhu muzakkiyun tu muzakkin. Asluhu muzakkiyun sifain daripada zakka yuzakki tazkiyah. Allah Ta'ala kata qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya buntunglah orang yang menyuci ia akannya. Kalau gitu amal sugi ni muzakkin lil fatnati. Ia paling kata membersih menyuci ia akan kecergasan kecerdikan dalam fatnah dah. Lil fatnati wal fasahah. Kepasihan bercakap. Lagi pula qati'un li, ha sini zahir siapa eh, qati'un lirutubati, memutu akan basah-basah. Ha basah dia jadi menyakit di badan kita, dia jadi berat tubuh dah. Nah basah banyak, dia basah banyak dia berat. Ha basah nak jadi kok lebih jelah. Tu dia. Pegetah basah gapo kan? Ha dia tak ada penak lama nak bau busuk nak apa. Ha dia nak pada-pada. Lagi muhiddun. Cepat yang belakanglah tu. Ha muhiddun lil basari, makna menajamkan mata. Oh deh. Ahadda yuhiddu ihdad, sifat muhiddun. Lagi pula mubati'un lisyaibi, melamak akibat. Musawwin lil zahri, zahri jangan zuhri, zuhri ni waktu gelicir dan diri semaya tu. Ini zahri makna belakang. Musawwin asluhu musawwiyun, lagi pulaknya menyamuk akan belakang. Oh deh, kalau belum bokok lagi ke rajin amal sugi tak membokok belakang. Kalau dah bokok dah tahulah nak naik tu gelik dak. Tu dia. Walau bagaimana dapat tak dapat pun ayat itu kelebihan. Lagi pulaknya mudha, kalau kita nak isnad majak boleh baca mudha'ifun, mengganda ia lil ajri kafalah, senak majak lah maknanya sugi tu mengganda ia kafalah. Kalau baca mudha'af pun kedibihi, digandakan dengan sebabnya. Ha dia dia. Ha ala kulli hal wisah makna tak ada apa. Kalau baca mudha'af pun ha sifat yang serupa berlaku, sifat yang berlaku. Nah mubti'un musawwin mudha'ifun. Ha dia panggil isnad majak semualah tu. Ha yang mengganda ia kafalah. Lagi pula murhibun, sebabnya belaka tu ambil daripada arhaba, turhibuna yurhibuna turhibuna bihi aduwallah. Arhaba yurhibu irhab, bahasa kita menggerungkan lil aduwi against true. Murhibun masdar irhab, menggerungkan bagi seteru. Lagi muhdimun litta'am, hancur akan makan ni. Tengok ke makanan yang kita telan ni pasal kisah dalam Maidah tu kan, pengisah dia tu alak pegawai dia duk kisah makanan tu, buat kisah tak lumah lah ya, usak lah waktu duk jadi penyakit ni. Tak rak dah pengisah dia, kisah dia kita tak tak rak. Bila tak rak makan-makan jadi kisah tak tak lumah. Ha tu lepas nak jadi tu. Nah, dia kisah tak lumah pasal dia lah. Tengok kita berhenyin dia, kisah dia usak kan. Tu baik mari atas lama tak kau punah rusak enjin tu diri. Maka nak menghancurkan tu, ini satu juga apa dia bersugi ni, satu amal dia boleh menambah kekuatan tenaga batin ni. Oh boleh menghancurkan makan ni. Lagi pula murghimul lisyaitan, asal makna memporong ke muka syaitan tu, nak memporong hidup syaitan, makna nak menghinakan syaitan. Irgham, irgham maksud kita porong. Asalnya hidung penak tak sana lekat ya porong debu. Ha tu asalnya irgham, dekat dengan logat Melayu kata porong, ada porong muka. Ha pada porong muka. Ha deh, kalau gitu amal sugi juga murghimun lisyaitan, nak porong muka muka syaitan pada muka. Ha lagi pulaknya hok ni besarlah, muzakkirun lisyahadati indal maut. Oh insah, mengingat, yang mengingatkan syahadah ketika nak mati. Indal maut, inda iradatil maut. Inda huduril maut dah. Nak kata iradah tu deh. Inda huduril maut, ketika hampir matinya teringat ke syahadah. Tak nanti orang ada ajar. Cuma orang ajar tu memang ada peringat saja. Kita dah ingat dah. Dia mahu tambah peringat lagi. Mulai, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita sendiri ingat tak lupa-lupa. Jika dah sakit tu makna la ilaha illallah habis semua. Habis semua walaupun mulut tak kata. Apalagi orang peringat la ilaha illallah berasa tak berasa gagah, kita pun kata la ilaha illallah. Berasa tak agak kak. Kadang ada gerak idah saja gitu, tak ada bunyi suara. Tapi hati kak dah mari semua. Muzakirun lisha ni besar belakang ni. Keredaan Allah nak besar. Pamaya sebut sini saya lagi. Mengingatkan syahadah. Mengingatkan syahadah ketika habis mati. Besar-besar ni, besar-besar ni. Itu dia dia. Itulah di antara. Berapa dia sebut tak ada bila, pakai bila klik semula lah. kata syiah kita, waqad awsalaha ba'duhum, dan sungguh telah menyampai akannya akan fadail klik umi akan fadail siwak akan kelebihan-kelebihan sugi tu. Ha, dia telah menyampai oleh ba'duhum ay ba'dul ulama ya bila sapa kepada ila najifin wa sab'ina khaslatan, oh sampai kepada 70 perkara lebih, oh hubung kait dengan sugi ni. Tu dia. Ha, nah habis itu. Ha, kita klik bagi sambungkan dalam syiah semula. Ha, setelah kita tahu dah tepat-tepat dituntut bersugi beriah-beriah serta dengan kelebihan apa-apa sekali, mari kita tengok kaifiat supaya nak jadi amal yang sah, lagi pula amal yang sempurna. Masuk dalam kata innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Ha, lari aja wa yusannu dan disunatkan ai liba li murid siwak, bagi orang yang mau bersugi tu, ataupun lil mustaq, bagi orang yang mau bersugi tu maknanya sunat apa weh ayyanwiya. Ha, tu dia bahawa sunat, bahawa niat ia, bahawa qasad ia bisiwaki dengan sugi itu. Ha, niat akan akan as-sunnatan, niat akan sunnah. Ha, niat akan sunnah. Ha, ni beza ni kalau kafir. Orang kafir, ha, ya niat boleh tak jadi kerana bukan ahli ibadat. Niat pun dia tak sah. Bila ibadat gini kena nak ahlan lil ibadah. Ahlan lil ibadah kena kah orang mukmin saja. Syarat nak ibadat dia kena orang mukmin. Sebab apa? Sebab ibadat syarat dia terhati di atas nak. Ha, niat lagi pula nak niat mesti kena kenal ma'bud baru sah. Faham? Ya tak ada ma'bud malaikat ke? Bagi-bagi ada sembah tu. Kita ada la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah, kita kenal. Ma'bud kita ni Allah. Bila kita kenal ma'bud kita Allah, ibadat kita pun lillah lah. Kan baru niat dia jadi. Nah gitu. Ha, ni lebih orang mukmin berbeza sakit ni. Ha, oleh itu kita jagakanlah iman. Ha, kita syukurlah Allah menjadi kita orang mukmin ahli ibadat. Ha, tu dia. Ha, patut nak jadi niat yang ada kosak. Kalau tak ada niat belah ni panggil lupuk lah. Kerana ibadat dia berbeza daripada adat dengan niat. Bila kita mengaji bab niat, cara niat ditubik 7 bagai, di antaranya maksud niat, ha, makna niat, hukum niat, ha, tempat mustaq niat. Ah, mai bercara pulaknya apa dia faedah niat. Ah, tu dia. Ah, manakala nak bercara faedah niat antara lain litamyiz, nak membeza. Niat itu faedahnya nak beza. Beza apa? Beza antara ibadat dan adat. Di niatlah. Ha, ni sebab kita duduk ramai-ramai ni. Kita duduk ramai-ramai ni, kita duduk di mana ni? Kita duduk tempatnya dalam masjid. Maka duduk kita tah masjid dengan kita duduk di gerai. Kita duduk tah masjid dengan kita duduk tah pondok. Supo ya lagu ni yang duduk ni panggil adat. Maka beza nak jadi ibadat mak berniat sikit. Nawai tulik tikah jadi ibadat lalu duduk kita. Cuba tak ada nawai tulik tikah. Supo duduk tah pondok. Tak ada pahala lah kita punya di segi duduk tu. Betul tak? Cuma kita duduk dalam intizar nak mengaji, ha tu boleh pahala segitulah. Turun lakah selakah, dua lakah, tiga lakah tu main nak apa? Nak mengaji. Ha, tu boleh pahala lah. Tapi main duduk dalam masjid tak ada niat, asal lah pahala itikah tu. Habak tu yang membeza ialah niat. Nampak tak? Ha, tu dia. Tempat kita duduk ni tempat ibadat dah, itu itikah. Tapi tak ada ginawa yang tulis itikah. Terlupa tadi lah. Oh, rugi duduk dalam alam niat. Lalu nawa yang tulis itikah. Ha, tu dia. Baru mula. Ha, sekat tu. Wa innama likullim di'imma nawa. Sekat tu. Ha, tu panggil bezanya, tu faedah niat. Nak beza ibadat dengan adat. Kerana duduk ni rupa biasa. Beza dia di niat sana. Supa juga mandi. Saja aku mandi sunat hari Jumaat. Ha, saja mandi aku mandi sunat raya. Boleh pahala. Kalau tak ada niat, rum. Kata, mandi biasa supa mandi panas sa'uh gitu. Nampak? Ha, tu dia kata, fawaidin niat di antara litamyiz. Nak beza. Ha ni ada nak beza ni. Kalau kita ambil buruh gigi, buruh. Saya kata, buruh juga. orang biasa pun berus juga. Kita niat nawaitu sunnata. Ha, dia misa nawaitu sunnata listiak. Ha, jadi selalu. Boleh halalah dah. Ha, patut tengok deh. Ha, ni dah tempat rugi ni. Tak jadi rugi kita ni. Kita dak kerja tu kerja jalan kebajikan dah, tapi gi luput tu niat rugi sikit. Walaupun atas kata innamal a'malu mana innamal kamalul a'mal. Kalau boleh juga amal pun tak sempurna. Kalau ibarat tanah kayu hok demo subuh kita tak subuh. Hok demo buah lepak kita buah jarang. Ha ni dah. Rugilah. Ha baik niat ni penting. Sabiq pun apa dia tu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dia kata al hadis hadis innamal a'malu binniyat sulusul iman sulusul islam sulusud din dia kata. Hadis innamal a'malu binniyat tu separuh 1/3 daripada agama. Kata Abu Daud As-Sijistani dia kata nisful din. Hadis innamal a'malu binniyat setengah agama, separuh agama. Kenapa? Karena amalan kita tak sunyi zahir dengan batin. Hak batin itu hati. Nampak jalannya. Lalu tu dia kata disunatkan ayyan wiya bisiwaki as-sunnata. Disunatkan niat akan sunat, ini sunat bersugi. Tengok lagi. Kalau tak niat, dia kata fa'il falawistaka. Maka jikalah bersugi ia syaksun seorang. Ambil beruh-beruh. Ambil kerating kayu maklum tu. Gosok. Dengan secara itifakan je. Itifak lagu ni ni bukan itifak gurilah. Duduk besok. Itifak ulama. Siap. Tengok lain lah. Fala wistaka maka jikalah bersugi ia itifakan itifak ulama. Apa? Kehel lagu mana? Ittifak lagu ni kita kecek pasal kapung kata secara kebetulan. Sebab kita dah lepas makan kau tak boleh duduk tak baru gigi untuk ittifakan. Tempat je membayar sikit lagi. Min ghairi niyatin. Tu tempat tegak situ. Tu nak menerangkan mana ittifakan tu. Tu dia. Maka jikalau bersugi ia secara kebetulan daripada tiada niat. Dah lepas makan tak boleh duduk. Biasa kita beruk. Kawan dia lepas hakil tak ada duit, tak perlu higi. Dia panggil itifakan. Tentang hakil kat, perlu higi dulu. Bangun tidur kat, tak sedap, tak perlu higi. Perlu higi dulu. Dia panggil secara itifakan. Niat ke tak, saja aku bersugi. Saja aku sunat bersugi. Ingat tak, tak ada niat. Min ghairi niyati. Oh, jawabnya, lam tahsulis sunnatu. Tak dapat. Lam yasul ailahu. Lam tahsul ailahu. Tak dapat bagi si al-mustaq tu tak dapat oleh sunnah. Bila tak dapat sunnah tafri'nya fala thawaba lahu ugilah kita. Tak dapat pahala. Kata duduk dalam niat i'tikaf hadis lupa ugi kira-kira. Tidak nafi kita tu pahala dari segi lain. Beberapa perkara lagi. Tu dia. Wa mahalli lagi. Wa mahallu zalika. Dan bermula tempat demikian itu ma lam yakun fi dhimni ibadatin. Tu dia kita nak ambil kat mana tu tempat kata disunat niat sana. Kalau tak niat tak hasil sunat. Kita tengok nak ambil tempat zalika nak ambil di hujung betul adamu husulis sunnah ni kau nak ambil di humi kata apa dia wa mahallu zalika dan mana tempat demikian itu demikian sanniyah ambil masdar sanniyah sunnu sannan ataupun sunnati wa mahallu zalika mahallu sunnatin niyah tempat kata sunat niat supaya nak hasil pahala kalau tak niat tak dapat pahala tempat begitu tu hasilun selama tidak ada ia asiwak bersugi itu fi dhimni ibadatin selama tidak ada ia di dalam kandungnya ibadah. Hatulah tu sunat kita niat tu dia panggil dia amal mustaqil, dia panggil amal dia tu suku tak ada masuk dalam kandungnya ibadah. Hatu kena niat tu kalau duduk dalam kandungnya ibadah dah nah. Kita lakuh dulu wa illa kita lakuh ambil masalah pak kita kehundur ke klik ke misal dia Wa illa turun ke bawah betul dengan mahallu tu. Wa illa dan jika tidak. Dua kali tidak ni, tidak daripada tidak jadi isbat. Wa illa illa lam yakun fi dhimni ibadah. Taswir dia bi ayyakuna fi dhimniha. Cuba berekah sikit. Wa illa dan jika tidak ai bi ayyakuna fi dhimniha. Dengan bahawa adalah sugi itu dalam kandungan ibadah. Hak tu fala yahtaju, maka tak berhajat ia ia siwa, tak berhajat li ila niyatin, tak berhajat kepada niat lah. Itu dia. Sebab apa tak berhajat pada niat? Li anna niyatama, li anna niyatam, li anna niyatama waqa'a fihi tu syamilathu. Jumlah khabar anna li anna niyata ma waqa'a fihi, kerana bahawa niatkan barang, dia panggil idhofah masdar ke maf'ul, kerana bahawa niat akan barang, barang mana waqa'a ia jatuh ia ia siwa, domain waqa'a rajak ke siwa, kita panggil jaratis silatu ala ghairi man hiyalah, domain dalam silat tak rajak ke mausul dak rajak lain. Li anna niyata ma, kerana bahawa seniakan barang waqa'a ia jatuh ia ia siwak fihi fima, itu syamilat telah melengkapi ia ia niat hu akannya akan siwak dah, ia melengkapi dah. Itu orang panggil fi dimni ibadah, tak ada kena niat dah, nawai itu sunnat al-istiyak, ia boleh faloh lalu dah. Lepas tu kita hundur kelih, hundur kelih misal nanti dah hundur kelih. Macam mana tu hak jatuh dalam ibadah ka waqa'a ba'dhi ya misal mimpi tu. Sebab saat ni kata malam yakun bi dhimni ibadatin, selama tidak ada ia bersugi dalam kandungan ibadah. Lah mana hak jatuh dalam kandungan ibadah ka waqa'a ni misal mimpi. Kalau nak tanda agak ia panggil misalul lil manfi, bukan bisa bagi nafi. Nah, nafinya tak jatuh pada ibadah. Hak jatuh dari ibadah misalnya mana? Ka'an waqa'a, seperti bahawa jatuh ia siwak berlaku ba'da niyatil wudu'i. Ini kita nak berlaku tahkan kata apa dia bersugi tu lepas pada basuh tangan. Kita bismillah dulu nak ambil wuduk tu, bismillahirrahmanirrahim. Setiap basuh tangan kau kan kakak gelang ni. Sudah basuh tangan tu mereka disugi serang. Tu dia bau kamu. Maka sugi kita tu waqa'a ba'da niyatil wudu, dia panggil fi dhimnil ibadah. Namun hak tu kita turun ke bawah, la yahtaji ila niyatin, tak ada bahajak pada niat. Nawaitu istiyaka, nawaitu sunnatal istiyak, tak ada. Maknanya boleh faham dah. Tu dia. Supaya ni bila kita mengaji hak ni, supaya kita mengaji bab ihram apa semua sekali yang mengandungi dah tak ada niat suku. Dan supaya tu kalau kita kecek bab nak wajib kita menazar apa tak ada kena niat mula tak ya kandungi. Misalnya kita dah azan nak bergerbek. Kita dah azan nak gerbek, kita nazar bagi Allah taku bahawa aku nak gerbek tahun ini sebahagian ataupun seekor kambing. Kita nazar. Siapa masuk bab gak? Baik kambing, kambing ni lah nak semelah, nak menentuan, tak ada apa pakai semelah, ada kena niat dia aku gerbaya, tak dah dia termasuk dalam kena niat dah. Hak ni mari menyempurnakan azar dah. Tu dia. Supaya tu juga dalam kita mengabak numpak haji umrah, bila kita gini niat sahaja aku mengerja umrah dan ihram aku dengan dia, duduk dalam iragi masuk Mekah, hadap ke Baitullah tawah. Tawah tu kena niat suku pula tawah. Tak dah, tak ada kena sahaja kena tawah apa dia tujuh keliling kan Allah Taala. Tak dah, dia terkandung dalam sahaja kemijah heran dah. Cuma sunat suku. Kata wajib tak. Tapi kalau kita nak aman dengan tawah sunat, duduk dia-dia aku rasa nak tawah ah. Tu mesti kena niat, kata niat ni tawah tak sah. Ni pahal tu nak banding-banding. Ini pun demikianlah. Kalau kita nak sugi sepan ni, ada ini nak sugi atau nak tidur, sugi dulu. Itu niat. Itu dia. Bangun tidur. Nak sugi. Itu niat. Ada pun ambil wudhu. Bismillah. Basuh tangan. Sugi. Tak ada kena niat lah. Itu makna kata, mahallu zalika ma lam yakun fi dhimni ibadah. Wa illa fala yahtaju lin niyyah. Kata dia. Hunduk. ka wa ka an wa qa'a, seperti bahawa bersugi ia ba'da niyatil wuduk, so dia misal au ba'dal ihrami bis salah. Ha nah, ataupun kita takbiratul ihram dah dengan semaya Allahu akbar semaya, lepas tu ambil kait sugi dia sugi dah ada, dah ada semaya. Ha, tak ada kena niat lah tu, sebab dia terkanun dalam ibadat semaya dah. Boleh ke duduk sugi dalam semaya? Alama qalahul allamatul ramliyu rahimahullah ta'ala. Ini binaan. Ha, kerana berlaku ataupun binaun. Ini berlaku atas barang yang berkata oleh Syekh Ramli rahimahullah ta'ala. Tapi kena bi'af'alin khafifah. Dengan perbuatan yang ringan jagalah. Kita tahu dah. Perkara membatalkan semaya. Gerak anggota besar berturut-turut 3 kali dengan sengaja. Itu batal. Kalau anggota kecil tak apa. Kalau kita mahir bijak pandai berharap. Yang nak gerak sini. Dia gerak-gerak. Hal ni tak dia. Ha, tak apa. Ya kan ni anggota kecil. Anak-anak jari panggil anggota kecil. Ha, ni sekat tapak tangan ni panggil besar. Kalau buat gitu. Ha, dia berdua anggota besar dia panggil. Kalau serah sekali. Senyap. Ha, lepas tu. Perah pula. Senyap. Dia tak panggil berturut-turut. Tak batal. Ada kalau kita duduk sah bawah nak naik sah sah bawah luar pah dia mau gitu baik ke luar, kita lakah 2 lakah berhenti sah kau dah tomak nina baik lakah pula ada apa, jangan tang tang tang tang gitu dah lalu lah. Malaikat terlupa, ha terlupa kata Tuhan, ha, tak apa pula tak baik terlupa. Ha, itu dia deh. Begitulah. Ha, selesai. Makna kata kita ingat sama kali kena niat. Selama tidak dia tu di dalam kanunnya ibadah. Kalau bersugi dalam kanunnya ibadah, hanya memadu dah dengan niat ibadah. Tu habis itu. Klik kepada kalam syiah kita wa yusannu ayyan wiya bisiwaki as-sunnata. Ha, cara niat dia wa yasiah tadi. Seperti kata nawaitu sunnatal istiyaki. Ataupun nak pusing ingat apa nawaitu listiaka sunnatan lillah ta'ala, boleh juga. Cuma dia mari satu je lafaz. Dan satu lagi wa ayyastaka biyaminihi. Ha, cara nak pegang bilah sugi, nak pegang beruh alat tu tu, nak pegang balik tangan mana weh, wa ayyastaka atas klik pada ayyan wiya. Disunatkan bahawa bersugi ia itu biyaminihi dengan tangan kanannya lah. So, okay. Sebab apa kena bersugi dengan tangan kanan? Sedangkan tidak kau bersugi ni masalah menyucikan bau mulut. Ya. Kalau kita bila bak menyuci, nampaknya masuk dalam nak suka dengan menyuci istinja tu lah. Tidak di sini. Sebab dia ilak dah siap tu. Aili annaha litakrimati. Kerana bahawasanya... kerana mumlia. Ha, nak letak di mana tu? Li'annaha tu. Ha, kalau kita letak kat siwak, ya kena kata li'annahu. Istiak pun nak li'annahu. Ni kata li'annaha ni. Kerana kane. Kane tu dihantarkan untuk mumlia. Ha, dia ledah. Ha? Nak letak di kanan lah. Sebab apa boleh bersugi dengan tangan kanan? Li'annaha kerana bahawasanya yaminahu. Tangan kanan tu lit takrimah. Ha, di hatta ke dia bagi mulia. Dan nak kerja bagi hak mulia dia kerja dengan kanan. Tapi orang tak beri kita mengiri. Ha, makan dengan kiri tak boleh. Ha, minum pegang kat gelas dengan tangan kiri tak boleh. Ha, sebab tangan kanan di kerja untuk hak mulia-mulia dia suruh kanan. Sebab itulah kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna. Aisyah ayat nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka sangat menganat, suka sangat menganat, tapi ditanggungkan ba takrimah. Dia panggil habis tu nak pakai kain pun mula dengan kane masalah mulia. Nak pakai baju tanya kane dulu. Tu dia nak pakai kasut selipar dan semua nak mula berjalan turun tangga nak naik motor nak apa balik kane. Tidak kata ikut dah dah orang lagi ikut dah. Oh siang lupa naik ikut kiri baru nak ada kira dah. Ha tu orang terlupa orang panggil. Dia cuba orang ingat dia tak naik ikut si nak lening lah kau kane naik. Nak mengane ni. Ha ada. Kita dah terlupa kita mau lupa lah kau tu. Nah. Habis lagi nak modernnya lopak tu. Kereta berhenti ya surga. Pai. Bopai tu hung ayam bodong. Ha, dia dia bertengok. Orang berhenti tak naik nak surga. Dia juga. Habis dia turun kuat juga. Kereta ni berhenti. Gey, berhenti buat apa? Ha, tak mau nak turun. Nak turun gey. Dia nak terjung lah mananya. Sang ke dek tu. Ha, tak ambil. Ha, tu dia nak ayak tak kan? Ha, dia mana pasak kalau ada sifat. Nah, keburukan mari kita tunjuk. Ini kerana masuk dalam mana ni? Kerana ini dihantar bagi mumlio. Sebab itulah sugi ni masuk dalam mulio. Lalu tu disuruh mengani. Walaisat, ini seolah-olah nak jawab ni. Nak jawab kan? Tidak kau bersugi ni masalah gonyoh gigi, masalah nak menyuci, tak kekeji. Ai walaisat mubasyiratan lil qaziri. Dan tidaklah ia yang min tangan kanan tidak menyertai akan suatu keji macam kalau kita kata beruh gigi, katakanlah gigi tak ada daki-daki, kotor-kotor, cuma-cuma tu qazir, suatu yang kotor, suatu yang luati dia panggil. Maka tangan kanan tidak menyertai. Di sini nampak selalu sebab apa sugi sarak suruh masalah mulia. Kalau gitu, istinya basuh berak kecil pun sarak suruh. Bukan wajib nah. Ha, sarak suruh dia sarak suruh melia apa tu? Bila melia telak kanan bab bila lu. Ai dia jawab tak ada hak tu mubasyiratan lil qazir tu. Sebab kita kecil, dia ada naji. Berak ada naji. Bila kita bab basuh dia kena sentuh. Ha, sentuh dengan lomok dengan qazir. Sabit tu di sana dia suruh mengiri. Ada pun sugi suruh kanan. Kerana kerana satunya kanan lita krimah. Lagi pula walaisat mubasyiratan lil qadiri. Dia mari dua ni lah. Kalau ilak kat tu saja tak cukup lagi. Tatmim terpanggil tak tamam lagi ilak. Kalau kata li annaha lita krimah, istinja pun tak krimah. Bahasa berak kecil pun tak krimah. Apa? Kerana syarak suruh kan. Tak semua syarak suruh panggil tak krimah. Pagan lagi mengiri. Ha, kan hak tu mubasyirah lil qazib. Ha, tepuh dengan barang najis kat tu. Sebab tu hatta ke kiri. Wa bihadza bihadza ta'lil faraqa listinja. Ha, dengan ini ilaklah berbeza ia siwak alistiab, berbeza ke istinja wa nahwahu. Tu tak serupa. Kalau kita nak basuh kaki kita kena tahi ayah kena najis lah maksudnya. Jadi gosok dengan kiri. Begitu juga kita nak sengoh nak gapo suruh dengan kiri. Kita lihat kanan pula dah. Tengok masuk air hidung tu. Kita tengok di bak wuduk so. Masuk air hidung suruh masuk dengan tangan kanan. Ambil air masuk suruh. Lepas tu nak gosok lubang hidung tu jangan hak kanan hak kiri suruh bawa kelikin. Korek. Korek lah ada penama cema-cema dalam suruh dengan kiri. Masuk air. Hak kanan. Korek kiri. Sen. Ambil air pula masuk. Kalau nak serut tu serut boleh dah ajak-ajak lah. Kalau tak boleh pun sekadar masuk serut kok-kok. Orang hok tu kok. Oh hebat ni mau besok. Ambil air buk. Serut naik kok pak atas. Kalau boleh buat tu comel dia pai mubalah lah Filistin sap. Kita nak buat tak boleh kok-kok gitu lah ajak-ajak. Biar ada istinsyak. Setengah mazhab wajib nak istinsyak tu. Mana ayat kata kaifiat istinsa ambil balik tangan kanan masuk air. Masuk air. Apa tu nak korek tu ni kiri. Korek. Sek jebek. Ambil ni pula. Tu dia. Nampaklah kan apa? Kan itu mubasyarah. Menyertai dengan qazir. Itu bezo kata dia. Wa bihadza dengan ini ta'lil faraqa. Farak membezalah ia istiak akan alistinja. Istinja basuh kecil berak, sapu kecil berak tu. Hak ni suruh mengiri. Wa nahwahu dan umpama istinja. Umpama kata apa nama? Asih hidung tika istinja tu lah. Lepas tu cara nak pergi kayu sugi pula dah. Nak pergi beruh. Kayu piak dia panggil. Witi dia. Wa yusannu ayyaj'al al-khinsara min asfalihi, dan disunatkan bahawa menjadi ia al-mustaq, seorang yang bersugi itu menjadikan jari kelingking. Jari kelingking khinsar, jari kelingking apa dia tu daripada bawahnya bawah siwak. Lupa bawah sana. Ha, cawak kalahlah dia. Ha, kelipin dia lebih bawah ni. Ha, ni dia lebih bawah. Wal binsara. Ha, dan binsa jari manis orang tua panggil. Ha, ni jari manis. Wal wusta jari tengah orang tua panggil jari hatu. Kita sini panggil dah. Wal wusta jari tengah. Was sababata jari telunjuk. Tiga jua tiga putung jari ini ayyaj'ala fawqahu, dan jadi pada sebelah atasnya atas siwak alat suci. Ha, tiga putung dia itu. Lepas tu ibu tanya wal ibhama asfala ra'sihi, bahawa menjadikan akal ibu tangan di bawah, di sebelah bawah kepalanya, kepala kayu suci. Ha, ni tempat suci dah sini. Ha, nampak itu jari bukan begai itu. Ambil itu nak menaki, nak megang tu. Ha, nak bergadah. Ha, nak sugi. Ha, dia cara dia. Tengok. Habis dia kata apa pun kita buat dengan tahu ilmu ialah lalu. Caranya. Ha. Itulah sunnah wa yusannu ayyaj'alal khinsara min asfalihi wal binsara tafada khinsara. Ha, sunat bahawa, menjadi ia mustah akan jari kelingking dari sebelah bawah siwak kayu sugi itu, ha, beruh tu, dan bin sara ha, jari manis, wal wusta jari tengah, was sababata jari telunjuk, tiga-tiga itu ya ja'ala fauqahu, ha, fauqas siwak, siwak mana alat, wal ibhama tahqiq pada bin sara, dia menjadikan ibu tangan asfala ra'si, dia tak kata asfala huda, asfala ra'sihi, ha, di bawah kepala kayu sugi itu. Ha, lepas tu thumma yada'aha, ah thumma yada'ahu atas pada yaj'ala, kemudian bahawa hantar ia akannya ba'da ayyastaka mahatta ia akan siwak lepas pada bahawa bersugi ia itu, ha, khalfa uzunihi al-yusra. Allah sungguh. Ha, nah, tak ada bawa ni. Sugi-sugi sudah. Ni tak je. Taruh sini apa? Taruh dia sini. Di belakang telinganya yang kiri. Ha, kalau telinga orang hak cakap molek boleh lekat. Kalau telinga abang atas telinga pasal rapat lekat molek. Kalau hak gitu tak lekat. Ha? Nah, dia deh. Ha, gitulah. Tengok. Li khabarin fihi. Kan ada khabar lah tu. Padanya, pada al-mazkut. Pada mazkut tentang kafiak saat ni. Kafiak suruh pergi belah tu tu kan hadis lah tu. Ha, sebab dia kata kita kena tauladan kepada Nabi SAW. Bukan tiga orang lain. Payah kepen Nabi lagu ni. Bukan dia bagaimana. Dia buat buat sahabat tengok. Bukan masa dia tu tengok. Pak tengok. Ya wajah aku tengok. Rasulullah buat gini, gini, gini. Ha, royak kau ni. Ha, ni royak-royak siapa kau ulama kamu dia ni tulis hadis. Ha, tulis hadis. Ha, kita nak kepek tengok dah tu. Tengok. Oh, ya buat lagu tu. Tu dia. Ha, ada masa tadi kepek dari dia, kepek masa tunjuk tengok. Tengok apa nak tiru lalu kita ni. Mudah tiru. Ha, ni model rambut cacah tiru lalu. Ha, ya kepek tak payah dia ni. Jadi lalu. Ha, pasal ni dia kena tengok hadis hubung kat dengan dia. Nah, dia kata li khabarin fi, kena cari lafaz lah. Satu, yang kedua, wa qatida'an bis sahabati, kerana nak ikut akan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kerana mereka itu ya fai muqtadan bihim. Nah, orang yang diikutkan dengan mereka. Sebab Nabi kata alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ha, tu dia. Baik. Oh, kata lagi hak ni setengah lah. Wastahabba ba'duhum ayyakula fi awalihi Allahumma bayyid bihi asnani wasyudda bihi lasati wasabbit bihi lahati wabarik li fihi ya arhamar rahimin. Ha, tu setengah-setengah ulama kata sunat baca hak tu. Ha, pada awal, pada awal tu sunat baca Allahumma, ha, awalnya awal bersugi, ha, Allahumma ya Allah bayyid, ha, bayyada yubayyidu tabyid, bayyid, ha, ma, apa nama ni, memputih kulitmu dengannya, dengan sugi akan gigi aku ini. Ha, mana kau menjadikanlah gigi aku ini yang putih. Kalau kita nak tafsir makna dia, Nak kata nak, nak kata kan? Allahumma bayyid bihi asnani, mana ij'al. Ij'al li jadikan bagi aku ij'al asnani bidha. Ij'al bihi asnani bidha. Naklah kau menjadikan dengan sugi ini akan gigi aku itu yang putih. Maknalah tu. Tu dah ingat cara terjemah. Ya Allah, memputih olehmu dengannya, dengan sugi itu akan gigi-gigi aku. Maknamu jadikanlah gigi aku ini yang putih. Wasyudda bihi, dan aku mengkejakkanlah dengan sugi ini akan ladati. Apa dia dah? Terpanggil penyirap gigi. Nah, penyirap gigi, ada ikat gigi dekat je, dekat dengan tu supaya kita susun batal dah. Ikat dengan semin salah dah penyirap nanti panggil. Nah, dia ikat batal. Itu dia. Dan handa apa dia dah, Allah lahati lahati. Kejakkanlah lahati. Tak mari arti dah. Wabarik li fihi ya arhamar rahimin, dan beri berkatlah engkau bagi aku padanya, pada siwak tu. Beri berkatlah. Itu dia. Sekali sekali ya arhamar rahimin. Habis. Tak ada siapa lagi menikah asiyah tu. Kita kena sekali lagi dengan syarah tepi pun ada sikit lagi. Kena sekali lagi untuk siapa kepada paslon tu. Takat tu dulu. Dalam syiah kita berada di wayusannu. Dalam syarah kita akan ambil wayabda'a biljanibil aiman. Wallahu'ala.